Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Masyaral ikhwah wal akhwat, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia ini dan di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkan kita juga di dalam jannahnya. Amin. Ahibati fillah azzakumullah, kita dalam pertemuan kali ini akan membicarakan terkait dengan jawaban atau hukum-hukum terkait dengan menjawab azan. Nah, Al-Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi, di dalam kitab beliau Bulughul Maram, beliau mengatakan wa an Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar seruan yaitu azan, faqulu, maka katakanlah, mithla ma yaqulul muadzin, maka katakan, ucapkan semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Katakan semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian beliau mengatakan walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu misruhu. Kalau tadi dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id, nah ini kalau dalam riwayat Bukhari ada riwayat dari Muawiyah yang semisal itu juga. Dan dalam riwayat Muslim wali Muslimin an Umar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fi fadlil qawli kama yaqulul muadzin kalimatan kalimah. Dalam riwayat Muslim dari Umar bin Khattab tentang keutamaan ya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kalimat demi kalimat, kalimat demi kalimat, siwa al-hay'alataini, kecuali dua al-hay'alah, yaitu ucapan hayya 'alas shalah dan yang kedua hayya 'alal falah, kecuali ucapan dua hay'alah. Fayaqul, maka seseorang yang mendengar azan itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Naam. Ini dalam riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib ahibati fillah azzakumullah. Hadis ini sangat jelas tentang perintah untuk menirukan atau mengucapkan semisal yang diucapkan oleh muadzin. Ini tadi berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari Muslim. Demikian pula dalam hadis Muawiyah dalam riwayat Al-Bukhari. Secara umum demikian. Kemudian itu dikecualikan ketika muazzin mengucapkan hayya 'alah, yaitu hayya 'alal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kecuali ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Maka orang yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata al-allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala. Di sini istihbabu ijabatil muadzin bimithli ma yaqulu fi jumalil adhan siwa al-hayalataini. Nah, jawaban muadzin tadi itu hukumnya sunnah. Kata beliau, hukumnya sunnah. Nah. Meskipun ada di antara sebagian ulama, yaitu sebagian Hanafiyah dan Zahiriyah, yang berpendapat bahwasannya menjawab azan itu hukumnya wajib. Tetapi yang sahih seperti pendapat mayoritas ulama bahwasannya ijabatul muadzin itu sunnah mustahabbah, sesuatu yang disunnahkan. Di antara yang menguatkan pendapat ini, ahibati fillah azzakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendengar muadzin, tatkala muadzin itu mengucapkan takbir, Nabi mengatakan alal fitrah, alal fitrah. Kemudian falamma tashahhad, tatkala muadzin ini mengucapkan dua kalimat syahadah, naam setelah takbir ya, asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam azannya, Nabi justru mengucapkan kharajat minan nar. Dia apa? Kharajat atau kharajta ya minan nar. Kharajta minan nar. Kamu telah keluar dari api neraka. Yaitu muadzin maksudnya. Nah. Di sini kata para ulama, termasuk di sini al-allamah al-basam rahimahullahu taala mengatakan falau kanat wajibatan, kalau seandainya menirukan muadzin itu wajib, laqala mithla ma yaqul, niscaya Nabi ketika itu akan mengucapkan semisal yang dikatakan oleh muadzin. Tetapi justru malah mendoakan ya orang yang berazan, yang melakukan azan ini. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi mengatakan alal fitrah, orang ini di atas fitrahnya. Nah, kemudian ketika muadzin tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan juga ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kharajta minan nar, engkau telah keluar dari neraka. Ini menunjukkan Nabi tidak mengikuti ucapan muazin tersebut. Nah, maka perintah Nabi yang ada di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita baca, qulu mithla ma yaqulul muazzin. Perintah qulu, ucapkanlah semisal yang diucapkan oleh muazzin. Maka perintah di sini menunjukkan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tadi Nabi sendiri pernah ya tidak melakukan apa yang beliau perintahkan tersebut. Nah, dan ini secara umum demikian ahibati fillah azzakumullah. Sebagaimana kata para ulama, hukum asal perintah memang wajib. Ya, kalau ada perintah dari Allah atau perintah dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka asalnya adalah wajib. Sampai ada dalil lain yang membelokkan ke hukum yang lain. Contoh di sini, ketika Nabi memerintahkan ya, untuk mengucapkan yang semisal faqulu, tetapi Nabi justru dalam prakteknya tidak melakukan sendiri, menunjukkan ada dalil lain yang mengeluarkan dari hukum asal perintah tersebut, yaitu menjadi sunnah. Karena tidak wajib, karena Nabi tidak melakukannya. Nah, tayyib ahibati fila azakumullah, ini terkait dengan hukum menirukan muazzin. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi ya, di sini kita baca penjelasan al-allamah ya, al-basam rahimahullahu ta'ala yang terkait dengan masalah menjawab azan ini. Ketika disebutkan dalam hadis tadi ya, dalam riwayat Muslim yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu tentang fi fadlil qawli kama yaqulul muazzin kalimatan kalimah, kalimat per kalimat. Kata beliau di sini, fihi istihbabul mutaba'ah. Ya, dalam lafaz tadi, kalimat dan kalimah, kalimat per kalimat, ya, menunjukkan apa? Kata beliau, istihbabul mutaba'ah. Disunahkan mengikuti. Sunahkan mengikuti, maksudnya, setelah muadzin mengucapkan kalimat azan, dia langsung setelah itu mengucapkannya, mengikuti. Muadzin selesai, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mendengar juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Tidak menunda nanti belakangan setelah selesai azan semua, tidak. Maksudnya itu. Jadi kalimat dan kalimah maksudnya satu kalimat selesai muadzin diikuti oleh yang mendengar satu kalimat. Muadzin mengucapkan satu kalimat lagi, yang mendengar mengikuti lagi satu kalimat. Tidak menunggu semua selesai baru yang mendengar kayak azan sendiri. Dan ini dikuatkan riwayat dari ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaih. Ummu Salamah mengatakan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu kama yaqulu al-muadzin hina yaskut, hina yaskutu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin hina yaskutu, ketika muadzin terdiam. Ini juga diamnya muadzin, Nabi mengucapkan yang semisalnya. Nah, ini hukum asalnya demikian. Jadi mengucapkan dan menirukannya itu kalimat per kalimat. Di sana ada penjelasan para ulama, kalau seseorang itu terlewat terluput, tidak sempat atau sibuk melakukan sesuatu atau tanggung menyampaikan sesuatu, ya, kemudian tidak menjawab azan dari awalnya, bagaimana? Di sini beliau mengatakan, lau lam yujawibhu hatta faragha minal adhan, jika seseorang itu tidak menjawab muazzin kalimat demi kalimat, tetapi tidak menjawab itu sampai selesai azan, kata beliau, menukil dari perkataan para ulama, ustuhibba lahu at-tadaruku, maka disunnahkan untuk mengejarnya. Maksudnya mengucapkan walaupun setelah selesai azan. Illam yatul al-fasl, selama jedanya itu belum terlalu lama. Fa'intala, kalau jeda azannya itu sudah terlalu lama, sudah terlalu lama selesai, dia baru jawab, maka tidak demikian. Kalau sudah lama jedanya, fa'innaha nam sunnatun fatat mahalluha, maka itu amalan sunnah yang sudah terluput, yang sudah terlewat tempatnya, sudah tidak tempatnya lagi. Adapun kalau baru selesai azan, dia ingin menyusul yang tadi sempat terlewatkan, maka para ulama mengatakan boleh menyusulnya, boleh menyusulnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini jika tadi terlewatkan dan belum terjeda dengan jeda yang panjang. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Faqulu, ucapkanlah semisal apa yang dikatakan oleh muadzin. Maka menurut, berdasarkan ucapan Nabi ini, misla ma yaqulu, semisal apa yang dikatakan. Maknanya apa? Ya secara umum demikian. Sampai ada dalil yang mengecualikan. Yang dikecualikan apa tadi? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, dari sini menunjukkan, jika muadzin mengucapkan seperti di dalam azan fajar misalkan, as-salatu khairum minan naum, maka orang yang mendengar juga menjawab seperti ya yang diucapkan muadzin tadi, as-salatu khairum minan naum. Tidak seperti ya yang dikatakan oleh sebagian orang, yaitu orang yang mendengar azan tersebut mengucapkan shadaqta wa bararta. Maka tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah itu. Sehingga tetap kembali kepada hukum asal, yaitu seperti perkataan Nabi, faqulu misla ma yaqulul muadzin, ucapkan semisal yang dikatakan oleh muadzin. Nah, jadi sama. Muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka yang mendengar pun mengucapkan ucapan yang sama. Yang dikecualikan hanya tadi, ya, hanya hayya 'alal falah. Nah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Baik, kemudian ahibati fillah azzakumullah, hukum yang lain yang terkait dengan hadis ini yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya juga disinggung di sini oleh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala, dia mengatakan, amma ijabatul muqim bimithli ma yaqul, adapun menjawab orang yang mengumandangkan iqamah dengan semisal apa yang diucapkan oleh orang yang memandangkan iqamah tadi, maka kata beliau, faqad jaa fihi ma rawa Abu Dawud an ba'dhi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang riwayat ya yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dari sebagian sahabat Nabi. Naam. Anna Bilalan akhadha fil iqamah, falamma qala qad qamat as-salat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika Bilal mulai ya iqamah, kemudian tatkala mengucapkan qad qamat as-salat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aqamahallahu wa adamahu. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menegakkannya, yaitu sholat tadi, dan melanggengkannya. Nah, kemudian beliau mengomentari di sini, wa qala fi sa'iri al-fadhil iqamah ka nahwi hadithi Umar fil adhan. Kemudian, ya, sebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi itu mengucapkan di seluruh lafaz-lafaz iqamah seperti hadis riwayat Umar dalam masalah azan tadi. Tetapi di akhir poin ini beliau mengatakan walakinnahu dhaif. Akan tetapi hadis ini lemah. Hadis yang menceritakan Nabi menjawab iqamah, hadis yang lemah. Nah, ringkasnya kayak gitu. Hadis yang menceritakan, di antaranya riwayat Abu Dawud, yang menceritakan Nabi menjawab iqamah, hadisnya lemah. Hingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ahibati fillah azzakumullah, faedah yang lain yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Basam rahmatullahi alaih, la tukrahu mutaba'atul mu'adzin fi halin minal ahwal wala waqtin minal awqad. Tidak dimakruhkan atau tidak dibenci mengikuti mu'adzin di setiap keadaan dan di setiap waktu. Maksudnya ada waktu tertentu yang makruh atau keadaan tertentu yang makruh, tidak ada. Secara umum loh ya. Illa bihalin nahasyar'u an zikri fiha. Kecuali pada keadaan yang ya syariat melarangnya, melarang di keadaan itu untuk mengucapkan zikir, untuk berzikir. Maksudnya dengan lisannya. Sementara disebutkan dalam riwayat, barangkali pernah kita sebutkan waktu kitab Thaharah, ya, bahwasanya Nabi SAW kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Nabi SAW yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, setiap keadaan. Maka dari hadis ini juga para ulama mengatakan semua keadaan seorang itu boleh berzikir, entah dalam keadaan duduk, berjalan, berbaring, ya, jongkok atau yang lainnya, kecuali di keadaan yang dilarang untuk berzikir, yaitu misalkan ketika buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Nah, tapi secara umum boleh. Misalkan maksudnya di sini, kalau kita pas lagi naik sepeda, naik motor, dengar azan dijawab, ya jawab saja. Dahlah. Lagi sepedaan orang itu jawab azan. Enggak. Harus turun dulu. Berdiri tegak menghadap kiblat. Ya enggak juga. Enggak harus. Baik. Lagi lilir. Ya. Maksudnya bangun tidur baru pas azan bangun. Ya langsung menjawab azan. Enggak apa-apa. Enggak kemudian nunggu ke kamar mandi dulu. Ya. Serampung azan. Ya kan kalau kamar mandi. langsung menjawab tidak apa-apa. Dalam semua kondisi pun, dalam semua kondisi boleh. Nah, baik, barakallahu fiik. Kemudian ahibati fillah azzakumullah. Di sini faedah yang barangkali perlu kita bacakan juga atau perlu kita sebutkan terkait dengan hadis tersebut yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qassam dalam hadis ini, bahwasanya di sini al-ijabatu bihadhihi tariqah fi ghayatil husni wal munasabah, menjawab azan dengan model seperti ini, yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh muazzin, menjawab azan dengan model seperti ini, itu fi ghayatil husni wal munasabah, itu sangat bagus dan sangat pas. Sangat bagus dan sangat pas. Nah, kata beliau, fa'alfadhul adhan bizikri takunu minas sami' wal mujib bizikri mislul mu'adzin. Lafaz adhan yang berupa zikir, yang berupa zikir, secara umum mana zikir? Ya, semuanya zikir. Nah, maka kata beliau, lafaz azan yang berupa zikir, maka pendengar dan orang yang menjawab itu ya semisal dengan yang diucapkan oleh muazin, karena itu adalah zikir, takbir, syahadat, ya semuanya zikir. Amman nida ila huduris shalah. Adapun panggilan untuk menghadiri sholat, yaitu hayya ala sholat, ya, dan juga hayya ala al-falah, fal munasibu ya, at-tabarri minal hawli wal quwati ala dhalik, wal isti'anatu billahi ta'ala ala al-muhimmati, allati yada'u ilayha al-mu'adzin wa yunadi laha. Maka kata beliau, kalau yang lainnya itu pas sekali mengikuti seperti yang diucapkan oleh muazzin, ya. Adapun ketika muazzin memanggil untuk sholat, yaitu hayya ala sholat dan hayya ala al-falah, ya tidak pas. Kalau yang mendengarkan juga manggil lagi, masih dipanggil terus apa? Antum itu yang sedang dipanggil, ya. Malah manggil. Semuanya jadi manggil nanti. Tidak perlu. Justru yang terpenting ketika itu, ketika seseorang itu dipanggil, mendapatkan panggilan untuk menunaikan amalan soleh dan amalan ketaatan, maka yang pas seperti ini, ya, dia melepaskan, ya, apa namanya, menganggap dirinya itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan itu, dan meminta pertolongan kepada Allah, ya, dalam perkara penting yang kita diundang, yang kita dipanggil untuk melakukan perkara itu. Nah, dan ini sebagaimana kita tahu yang juga di apa namanya dipesankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang dipesankan oleh Nabi kepada Mu'al ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dan juga kepada kita semuanya, ketika Nabi mengatakan kepada Mu'al, ya Mu'al, wallahi inni uhibbuk, wahai Mu'al, demi Allah sesungguhnya aku mencintai engkau, la tada'anna fi kulli fi duburi kulli salatin antakul, janganlah engkau meninggalkan di setiap penghujung sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk melakukan ibadah yang sebaik-baik. Maknanya apa? Panggilan dan seruan untuk melakukan ketaatan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Maka tanpa kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba tidak akan mampu melakukan amal-amal saleh dan amal-amal ketaatan itu. Termasuk sholat di sini. Termasuk sholat. Maka ketika dia secara khusus dipanggil untuk menunaikan sholat, dia pun demikian. Mengakui kelemahan diri. Dan mengakui tentang kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengucapkan la haula wala quwwata. La haula, tidak ada tahawul. Tidaklah seseorang itu bisa berubah, melakukan pergerakan untuk melakukan amal ketaatan tadi, dalam hal ini untuk menuju sholat. Wala quwwata, juga manusia tidak memiliki kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan juga kita itu dibimbing, dididik, ya, dilatih, dibiasakan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita senantiasa diharuskan untuk mengikrarkan bahwasanya kita itu harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, ya, kita diarahkan, kita seolah-olah dipaksa untuk mengikrarkan bahwasanya kita itu harus senantiasa minta pertolongan kepada Allah, yaitu ketika kita mengucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Paling tidak selama sehari semalam kita diwajibkan untuk mengikrarkan ini 17 kali minimal. Kita diperintahkan untuk mengikrarkan hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, maknanya seseorang hamba itu, ya, dia itu harus mengikrarkan minimal 17 kali bahwasanya dia itu harus senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan harus senantiasa minta pertolongan, dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apa? Dalam tugas dia. Tugas dia apa? Makan, minum, tidur. Tugas dia ibadah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya kita tahu ini. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali supaya mereka itu beribadah kepada-Ku, kata Allah. Maka dalam menjalankan tugas ini, seorang hamba itu, tugas ibadah ini diminta untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Maka dalam surat Al-Fatihah dikaitkan, ya, ikrar ibadah kepada Allah disertai dengan ikrar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya beribadahlah hanya kepada Allah dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah, terlebih lagi khususnya dalam tugas pentingmu, yaitu yang sebelumnya yang barusan diucapkan, itu apa? Ibadah. Ketika engkau mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, kami punya tugas beribadah kepada engkau ya Allah, tapi kami lemah, kami tidak memiliki kekuatan, maka tolonglah kami. Maka kemudian kita pun mengikrarkan iyyaka nasta'in. Nah, maka demikian pula ini. Sholat adalah inti daripada ibadah-ibadah itu semuanya. Nah, inti dari semua ibadah. Karena sholat sebagaimana kita tahu, yaitu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh bagian tubuh manusia, baik hatinya, lesannya, maupun anggota badannya. Maka menjadi zikir yang terbaik. Nah, taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ketika kita tadi diperintahkan oleh Nabi oleh Allah, ma'ini ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Sementara zikir mengingat Allah yang terbaik adalah dengan sholat. Maka ya khususnya sholat, apa lagi? Maka ketika kita dipanggil untuk menjalankan sholat, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau berbicara tentang kedudukan manusia dalam masalah ibadah, dalam masalah isti'anah, ya, suatu pembicaraan yang cukup panjang, ya, tapi yang intinya ingin saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan antum semuanya, hendaknya kita berupaya untuk mewujudkan dan merealisasikan kalimat yang kita ikrarkan minimal 17 kali tadi, yaitu iyyaka na'bud, kita mengikrarkan hanya kepada engkau. Buktikan kalau memang hanya kepada Allah kita itu beribadah. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, buktikan kalau kita itu hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya minta pertolongan dan itu hanya kepada Allah. Maknanya tadi dia beribadah dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah. Karena ada orang yang ya tidak beribadah. Memang tidak mensekutukan Allah secara spiritas, ya, karena tidak menyembah yang lain, tetapi juga tidak mau beribadah kepada Allah, misal. Memang tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, tapi juga tidak mau meminta pertolongan kepada Allah. Maka, ya, semuanya salah. Maka dia beribadah kepada Allah, dia itu beribadah dan hanya kepada Allah, dan dia minta pertolongan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu. Maka ini sungguh sangat pas dan sangat cocok. Kemudian ahibati fil a'azzakumullah. Nah, di sini juga beliau mengatakan fadlullah ta'ala wa rahmatuhu 'ala ibadihi. Dalam hadis ini menunjukkan tentang besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Fal adzanu ibadah jalilah. Adzan adalah ibadah yang sangat agung dan mulia. Walan yudrikaha wa yudrik fadlaha kullu ahad. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk azan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan azan. Ya. Kita di sini semua, nanti kalau pas waktunya isya, yang azan cuma satu. Tidak kemudian kita azan semua. Yang punya kesempatan untuk azan, ya tidak semua orang. Baik. Sehingga yang mendapatkan keutamaan azan pun tidak semua orang. Akan tetapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala luas. Kata beliau, ya. Fa huwidha man lam yu'adzin bil ijabah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti. Ya. Memberikan ganti kepada orang yang tidak azan diberi kesempatan untuk menjawab. Ucapan yang semisal. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk azan, tapi dia memiliki kesempatan untuk menjawab azan. Maka ini menunjukkan bagaimana luas dan besarnya keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam liyahsula ala ajril ijabah wa sayadzi bayanuha insyaallah ta'ala. Naam. Agar dia, orang-orang yang mendengar ini, mendapatkan pahala menjawab azan yang insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus terkait dengan keutamaan menjawab azan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, kemudian ahibati fillah azzakumullah. Berapa menit lagi? Masih lama. Lima menit. Enam. Wah, tinggal sedikit. Berarti tanggung kalau kita membaca hadis berikutnya. Nah, barangkali itu dulu sementara. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, gimana? Ha, iya. Terima kasih, Mbak. Nggih, mboten napa-napa, Mbah. Ndak harus orang yang azan tidak harus dalam keadaan suci dari hadas kecil. Nah, boleh ya. Boleh tidak berwudu. Bangun tidur, misal langsung azan ya enggak apa-apa. Nggih. Ha ya, enggak apa-apa insyaallah. Tapi yang utama sebagaimana nanti insyaallah akan ada pembahasan secara khusus, ya disunahkan untuk berwudu. Nah, ada hadis terkait dengan wudu tapi hadisnya lemah. Wudu terkait dengan orang yang azan. Insyaallah nanti akan kita belajar. Ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang cukup bagus. Apakah disyaratkan tartil sesuai kaidah tajwid dalam mengumandangkan adzan? Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara asal lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz doa, hendaknya dia itu diucapkan dengan huruf-huruf yang pas. Dengan huruf-huruf yang pas. Sesuai dengan makhrajnya. Ini secara asal. Ya, secara asal. Itu yang harus. Itu yang apa namanya, yang utama. Adapun jika yang dimaksudkan tajwid, ya, terkait dengan misal masalah ilhamnya, terkait dengan masalah ilharnya, terkait dengan masalah ikhfa-nya, terkait dengan masalah wujudnya, mat-matnya misalkan, maka ini ya tidak wajib. Maksudnya, karena hukum-hukum itu asalnya adalah untuk qira'ah Al-Quran, mimbat tahsin tilawah, dalam rangka untuk memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran. Nah, sehingga dan hukum-hukum tadi seperti ilhar, ikhfa, ikhlas, ilham. Ya. Kalaupun itu tidak ditunaikan, maka tidaklah merubah makna dan arti. Nah, barakallahu fiik. Tetapi kalau terkait dengan makhraj, bisa sampai merubah makna dan arti dia, tergantung kalimat yang diucapkan. Tergantung dengan kalimat yang diucapkan. Nah, ini terkait dengan tajwid, kalau yang dimaksudkan adalah itu, makanya paling tidak dia itu sesuai dengan makhrajnya. Sehingga misalkan hayya 'alas shalah, ya. Ha ya dibaca ha, bukan hayya 'alas shalah misalnya. Nah, misal. Baik. Karena makhrajnya sudah lain. Apalagi ho, hoya ala sholat. Nah, misal barangkali ada. Ye, pripun bah? Oh, ye, kat kau mati sholat gitu ye. Sholat ye. Ya, Pak. Saya begini. Nah. Qad mati sholat. Ya. Diakhiri dengan ta. Tidak dengan ha. Ya. Nah. Kalau, ya. Kalau sekalian diharokati, ya. Qad mati sholatu. Nah, misalkan. Ya, memang itu tak marbutoh. Memang tak marbutoh, ya. Makanya, ketika jadi bahasa Indonesia menjadi sholat, ya kan. Menjadi sholat, karena ya bisa dibaca dengan tak. Qad'kom mati sholat, qad'kom mati sholat. Wallahu'alam, ya. Semoga tidak apa-apa. Wallahu'alam, ya. Karena secara makna, ya tidak berubah. Nah, hanya salah cara mewakafkan. Salah cara mewakafkan. azan anak kecil yang belum balik. Tidak apa-apa, insya Allah nanti akan ada pembahasan. Azan bagi anak kecil yang belum balik, tidak apa-apa, boleh. Insya Allah nanti ada pembahasan. Bagaimana hukum? Nah, yang terkait dulu. Sudah tidak ada yang terkait. Nah ini mas. Ya, belum terkait nanti. Tahu. Ininya menjadi masjid. Ini sunnah dan tidak. Nah barakallahu fikum. Nasihat. Bagi yang sudah tahu ilmunya. Sudah ngerti. Kalau menjawab azan itu sunnah. Tetapi jarang diamalkan. Khususnya para santri. Thalabatul ilmi. Bukankah ilmu yang bermanfaat itu jika diamalkan? Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Memang inilah kekurangan kita. Makanya tadi kita perlu banyak minta tolong, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan berbagai macam amal soleh dan amal ketaatan. Ini sesuatu yang ringan, yang mudah, ya kan? Bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang berat. Tetapi realitanya banyak di antara kita yang menyepelekan perkara ini. Oke. Menunjukkan apa? Sebenarnya itu sesuatu yang berat. Menunjukkan kita itu perlu pertolongan. Menunjukkan kalau kita itu menyandarkan pada kemampuan dan kekuatan kita, banyak yang terluput amal-amal soleh dan amal ketaatan. Meskipun secara sepintas itu ringan, tapi hakikatnya itu berat. Kenapa berat? Karena hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya nafsu itu la'ammarah. Sungguh-sungguh amarah mengajak memerintahkan bisu, memerintahkan kepada kejelekan. Nah, jadi beratnya di situ. Untuk bisa melawan dorongan dan perintah hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Kejelekan itu imma melakukan sesuatu yang haram, imma meninggalkan sebuah amal soleh dan amal ketaatan. Nah, kejelekan. Maka untuk itu kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah pertama ya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ya diberi pertolongan, diberi kemudahan untuk melakukan berbagai amal saleh dan amal ketaatan. Kemudian senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu bersyukur kepada Allah tatkala Allah telah memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita di dalam melakukan amal saleh dan amal ketaatan. Ustaz. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagi seorang muslim, seorang mukmin. Terlebih lagi seorang thalabatul ilmi, jadi kita semuanya adalah thalabatul ilmi. Orang-orang yang sedang mencari ilmu. Tidak sepantasnya kita itu menyia-nyiakan amalan-amalan yang itu sesuatu yang sebenarnya kita cari selama ini. Bukankah kita selama ini mencari ilmu? Kalau mencari ilmu sudah dapat, enggak diamalkan, terus buat apa selama ini nyari ilmu? Maka coba kita koreksi. Benar enggak kita itu mencari ilmu untuk apa sebenarnya? Jangan-jangan niat kita mencari ilmu itu aja belum benar. Makanya ketika ilmu itu sudah didapatkan, seolah-olah disia-siakan. Misal ya, contoh yang bukan ilmu. Seorang kerja, ya, digaji, setelah digaji, dapat gaji, gajinya itu disebar. Kira-kira gimana? Enggak dipakai, enggak dimanfaatkan. Orang cari makanan. Setelah dapat makanan, makanan itu disebar, dibuang. Enggak dipakai, enggak dimanfaatkan. Seorang cari pakaian, setelah dapat pakaian, malah disobek-sobek. Tidak dipakai. Sementara dia belum pakai pakaian. Sesuatu yang sebenarnya ghair ma'kul. Sesuatu yang tidak masuk akal. Maka demikian juga seorang yang dia itu mencari ilmu. Setelah dapat ilmu, kok tidak dipakai ilmu itu ya. Maka sebenarnya sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Selama ini kita mencari ilmu, benar-benar mau mencari ilmu. Memang ilmu ini hanya untuk sekedar diketahui, kan? Ilmu apa? Agama ini, sebagaimana kita ketahui, maksudnya, tujuannya adalah agar kita itu bisa beribadah kepada Allah dengan benar, seperti yang Allah ajarkan, seperti yang Allah perintahkan. Nah, tapi kalau kemudian kita mencari ilmu, katanya mencari ilmu, setelah mendapatkannya kok kemudian tidak dimanfaatkan, ya seperti kurang lebih seperti tadi. Nah, maka mari kita koreksi niat kita, untuk apa kita mencari ilmu, itu satu. Dan yang kedua, kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa diberi taufik dan kekuatan untuk mengamalkan setiap ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, karena sebagaimana kita tahu, ilmu ya itu imam menjadi hujah bagi kita atau bahkan menjadi hujah yang akan memojokkan dan melawan kita. Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Nah, hujah yang bisa kita jadikan sebagai pengokoh ya, pembela kita atau bahkan yang akan menuntut kita. Barakallahu fiikum. Intinya banyak berdoa dan berusaha mengamalkan setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa ilmu. Dan jika ilmu itu diamalkan, insyaallah ilmu akan diberkahi. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian juga di sini terkait dengan memberi jajan. Nah, memberi jajan yang di dalamnya terdapat hadiah uang tunai. Kadang 2.000, kadang lebih, dan terkadang tidak ada sama sekali. Nah, barakallahu fiik. Baik, terkait dengan yang seperti ini, para ulama kita kurang lebih yang seperti ini. Para ulama memfatwakan jika memang ya kita membeli sesuatu yang ada hadiahnya itu, memang kita perlukan barang itu. Memang kita ingin makan jajan itu. Bukan niatnya itu untuk cari hadiah. Nah, lain. Beli jajan memang pengen jajan itu. Pengen jajan itu. Misalkan atau pengen barang. Di situ ada hadiahnya. Memang kita perlu barang itu. Kok ternyata kita dapat hadiah, maka tidak apa-apa, halal hadiah. Tetapi kalau beli sesuatu dengan niat ya mendapatkan hadiah seperti tadi, sementara hadiahnya itu dia mesti dapat ya gambling seperti tadi ya, maka tidak diperbolehkan. Itu termasuk maisir, perjudian. Barakallahu ya. Lanjut azan. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan apakah ya, apakah boleh orang lain itu menggantikan azan orang yang batal. Misalnya, kalau batal sebenarnya sih kan enggak harus ya. Dia bukan sebuah uzur ya, bukan sebuah uzur. Kecuali kalau dia memang harus ke belakang gitu ya, buang air besar misalnya. Nah, lagi perutnya lagi mules ya, misal ya kan, azan, pas azan perutnya mules, wis untuk separuh, maksudnya azannya dapat separuh ya kan. Nah, ini gimana? Apakah dilanjutkan oleh orang lain? Ataukah berhenti dan dia nanti melanjutkannya? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh dilanjutkan orang lain, dan sebagian ulama mengatakan orang lain menggantikan memulai dari awal. Nah, barakallahu. Yang rajih seperti apa? Wallahu a'lam ya. Barangkali nanti kita lihat lagi dalil-dalilnya. Batas yang ana ingat terkait masalah itu yang diperselisihkan para ulama, tapi dalil-dalilnya ana belum mengingatnya kembali. Barakallahu fiikum. Insyaallah nanti coba kita lihat lagi dalil-dalilnya. Mana yang rajih dalam masalah itu? Nah, apakah air mani termasuk najis? Tidak. Akhir seorang terkena mani, apakah sah sholatnya? Sah. Barakallahu fiikum. Nah, singkat saja, sudah jam segini. Barakallahu. Dan di antara dalilnya dulu Nabi alaihi salatu wasalam ya, keluar ya, menuju sholat dengan pakaian yang terkena air mani. Barakallahu. Kurang lebih itu, kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.